Pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita sore. Assalamualaikum Sudarlun, berita sore edisi hari ini Minggu 3 April 2016 dibacakan Ardiansyah dan Niko Pirza. Nama ulama besar Aceh diabadikan menjadi nama masjid di Medan. Warga Kembang Tanjung bangun tanggul secara swadaya. Bupati didesak lakukan rekonsiliasi terkait kerusuhan Singkil. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Lok Semawe, Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lok Semawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Syedralun Tengku Cipantikulu, ulama besar Aceh pada abad 18, kini diabadikan menjadi nama sebuah masjid di Medan. Masjid Tengku Cipantikulu ini persisnya berdiri di Jalan Banteng, Gang Sidodadi, Medan Helvetia. Dari Medan, Rahmat Wiguna melaporkan. Pengurus masjid mengatakan sengaja memilih nama ulama asal Pidi ini karena semasa hidupnya Tengku Cipantikulu memiliki karisma tinggi. Masjid Tengku Cipantikulu ini juga didirikan oleh perantau dari Aceh. Hasbi Jalil, pengurus sekaligus ketua panitia pembangunan masjid, menjelaskan para pengurus berharap dengan pemakaian nama tersebut, para generasi muda Aceh bisa mengingat para tokoh yang berjuang di jalan agama pada masa lalu. Masjid yang dibangun September 2014 ini sejatinya berdiri megah dengan ornamen dan arsitektur modern. Namun karena pengerjaannya belum rampung sepenuhnya, keindahan masjid tersebut belum terlihat karena dinding masjid yang belum dicat. Syedralon, warga Kampung Tanjung, Kecamatan Kembang Tanjung, Pidi, membangun tanggul tebing sungai di desa setempat secara swadaya pasca ambruk 3 pekan lalu akibat diterjang arus banjir Krung Tiro. Pembangunan cepat tanggap ini guna mengantisipasi rumah warga yang terancam ambruk ke dasar sungai. Dari PD, Idris Ismail melaporkan. Kesi Gampung Tanjung, Kecamatan Kembang Tanjung, Burhanuddin mengatakan lambatnya respon pemerintah dalam penanganan tanggul yang jebol mengancam perumahan masyarakat membuat warga langsung menyikapi dengan membangun tanggul pengaman tebing dengan menggunakan dana gampung. Pasalnya persoalan jebolnya tanggul tebing sungai Krung Tiro belasan meter telah mengancam sejumlah rumah warga dan ruas jalan. Menurut Burhanuddin, pihak aparatur Gampung telah beberapa kali mengusulkan untuk segera dibangun kembali bronjong penahan tebing sungai. Tapi hingga detik ini belum disahuti. Sementara itu, Kepala BPBD PD Apriyadi mengatakan setiap bencana yang terjadi di wilayah kerja kecamatan, maka camat harus segera membuat laporan resmi untuk disampaikan kepada bupati agar dapat ditindaklanjuti secara darurat. Syedralun, Forum Umat Islam FUI Aceh Singkil menilai penyelesaian konflik yang terjadi di kabupaten itu pada 13 Oktober lalu belum ditangani secara baik sesuai aturan berlaku. Salah satunya, Pemkab setempat tidak pernah melakukan rekonsiliasi terhadap dua kelompok berbeda yang terlibat bentrok. Dari Aceh Singkil, Dede Rosadi melaporkan. Ketua FUI Aceh Singkil Tengku Hambali Syah Sinaga mengatakan dalam 5 bulan terakhir pasca konflik, Pemkab lebih fokus mengurus izin rumah ibadah. Sementara rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi sesuai Undang-Undang Nomor 7 2012 tentang penanganan konflik sosial tidak dijalankan. Karena itu FUI mendesak Bupati Aceh Singkil Safriyadi segera melakukan rekonsiliasi. Hambali Syah Sinaga mengatakan FUI Aceh Singkil telah menggelar musyawarah menyikapi penanganan konflik tersebut. Musyawarah yang dihadiri berbagai elemen itu melahirkan 2 rekomendasi. Pertama, meminta Bupati segera melakukan rekonsiliasi sesuai Undang-Undang Nomor 7 2012 dengan melakukan perundingan secara damai, restitusi, dan pemaafan. Kedua, meminta proses verifikasi ulang terhadap perizinan rumah ibadah dengan melibatkan tokoh masyarakat setempat, mengingat adanya temuan data-data yang diduga dipalsukan. Syederalun Nuriyah, 28 tahun, gadis keterbelakangan mental di Desa Berandang Dayah, Kecamatan Cotgiri, Aceh Utara, meninggal dunia di pangkuan ayahnya Abdullah dan adiknya Mahdi pada Sabtu sore. Gadis itu diduga tewas karena dipukul ibu tirinya Siti Zalika dengan menggunakan sepotong kayu. Dari Aceh Utara, Jafarudin melaporkan. Kepergian Nuriyah untuk selamanya menyisakan tanda tanya di keluarga. Pasalnya, sehari sebelumnya Siti Zalika memukul korban di sumur persis di belakang rumah. Zalika mengaku memukul korban karena kesal terhadap korban yang keras kepala. Kapolsek Cotgiri, Aceh Utara, Ibda Amiruddin mengatakan, pemukulan itu berawal saat korban berada di sumur karena ingin buang air kecil. Ketika itu Nuriyah sedang memegang ember yang berisi air. Tiba-tiba Siti Zalika datang dari belakang dan memukul korban di bagian punggung, tangan, dan tulang rusuk kiri. Mendengar jeritan korban, sang ayah Abdullah lari ke belakang rumah. Kemudian Abdullah membawa anaknya ke kamar. Keesokan harinya korban pun meninggal dunia. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Syederalun, pasien DBD yang ditangani di Rumah Sakit Umum Tengku Pekan RSUTP Aceh Barat Daya tahun ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan triwulan awal tahun 2015 lalu yang mencapai 25 pasien. Dari Barat Daya, Rahmat melaporkan. Kasih pelayanan medis RSUTP Dr. Munawar mengatakan untuk bulan Januari hingga Maret 2016, pihaknya telah menangani 20 pasien DBD, masing-masing 8 pasien pada Januari, 2 pasien pada bulan Februari, dan 10 pasien bulan Maret. Menurut Munawar, pasien DBD yang ditangani selama ini mulai dari anak-anak, kaum dewasa hingga para orang tua. Kebanyakan pasien yang ditangani berasal dari Abdia. Bahkan total pasien yang DBD ditangani tahun 2015 mencapai 110 pasien. Munawar mengakui pasien DBD akan melonjak mulai bulan Agustus hingga akhir Desember atau memasuki musim penghujan, sehingga perlu diwaspadai jika anak-anak mengalami demam tinggi. Ia juga mengatakan RSUTP tidak memiliki ruangan khusus untuk penanganan pasien DBD, namun pihak rumah sakit memiliki cukup ruang menangani kasus mematikan tersebut. Syederalun, 5 tentara Turki dan 1 pasukan khusus polisi tewas dalam serangan bom di Provinsi Mardin, Tenggara Negara Turki. Ukezon.com melansir. Kantor berita Turki Dogan mengatakan pasukan pemberontak Kurdi dari kelompok Partai Pekerja Kurdi adalah pihak yang bertanggung jawab terhadap serangan yang menewaskan 6 orang tersebut. Para korban dikabarkan akan ambil bagian dalam operasi militer anti-PKK di kota Nusaybin, Provinsi Mardin. Pihak berwenang mengatakan PKK telah menggali parit dan memasang brikade di sekitar wilayah Nusaybin. Serangan itu terjadi hanya berjarak 2 hari setelah 7 polisi tewas dan 27 lainnya luka-luka dalam serangan bom mobil di sebuah bus polisi di kota Diyarbakir. Pemerintah Turki Sabtu 3 Maret 2016 mengatakan mereka telah menahan pelaku yang diduga melakukan pemboman di wilayah Diyarbakir. 9 orang lainnya yang terkait dengan serangan tersebut juga telah ditahan pada Jumat 1 April 2016. Syederalun, Bastian Schweinsteiger disebut punya peluang meninggalkan Manchester United pada jendela transfer musim panas mendatang. Kapten timnas Jerman tersebut dikabarkan menjadi target raksasa Super League Turki Fenerbahce. Tribunnews.com melansir. Pemain yang akrab disapa Seweni itu datang ke Old Trafford pada musim panas 2015 dari Bayern Munich. Sayang karirnya di United tidak begitu bersinar musim ini, karena sering diganggu dengan masalah cedera lutut. Di Premier League, ia baru 13 kali menjadi starter. Menurut laporan Fenerbahce, akan mencoba melemparkan tawaran pada kubu Manchester Merah pada musim panas mendatang. Sekedar flashback, pada musim panas 2015 lalu, Finner sukses mendatangkan duo United yakni Nani dan Robin van Persie. The Red Devil dipercaya siap untuk melepas gelandang berusia 31 tahun tersebut untuk memangkas gaji pemain. Apalagi jika Jose Mourinho menjadi pelatih klub menggantikan Louis van Gaal, peluang Sweeney untuk hengkang diyakini akan semakin besar. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore edisi Minggu 3 April 2016. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Lok Sumawe, Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, dan Radio Rimba Pasai 90,1 FM Lok Sumawe. Berita malam Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Berita sore ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Darlun, wassalam.